Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki.